Mitra Bisnis, pajak UKM resmi berlaku mulai Juli ini dengan perhitungan PPh final 1% dari omset untuk usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Ada yang diuntungkan dengan aturan ini, tapi ada juga pengusaha yang keberatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, HM Saifuddin. Pak Saifuddin, apa komentar Anda soal pajak UKM ini? Pemberlakuan pajak ini memang asal itu diawasi pelaksananya secara betul. Ya, ini sangat bagus sebenarnya, sangat positif bagi UKM. Karena sementara ini UKM itu kan punya etos kerja yang bukan main, tetapi tidak memiliki manajemen gitu ya. Jadi arahnya ini kepada perbaikan manajemen sebenarnya. Perbaikan manajemen ini diharapkan menjadi salah satu solusi ya mengatasi kelemahan UKM. Jadi sementara ini kalau manajemen itu berdagang berusaha ya itu pasti mengharap untung. UKM itu dikenal ulet sekali ya dengan suku bunga yang berapapun banyaknya dia bisa eksis. Artinya keuntungan itu pasti sebenarnya didapat oleh UKM, betapapun sebenarnya dia mendapatkan modal kerja yang punya kos besar sekali. Nah, kalau ini kan solusinya sebenarnya. Manajemen ini bagus, dia dapat duit itu dengan dipotong pajak 1%, itu masih kecil sekali. Ya, asal ini nanti konsisten benar bahwa ini memang nanti arahnya kepada mulai menggarap buku ya, mulai menggarap catatan. UKM itu terkenal ulet, terkenal bukan main atas kerjanya, tapi dia tidak memiliki catatan sama sekali biasanya seperti itu. Nah, ini kan mulai sebenarnya, 1% ini menjadi stimulan untuk memunculkan pengusaha kecil yang memiliki tata buku yang bagus, catatan-catatan yang bagus. Ini sebenarnya solusi yang bisa diharapkan dalam rangka menutupi kelemahan-kelemahan UKM. Lalu bagaimana Bapak menilai kritik-kritik tentang kebijakan ini yang mengatakan omset kan belum tentu untung? Berarti untung tidak untung harus tetap bayar pajak. Bahasanya itu kan bahasa di atas kertas atau bahasa di lapangan kan begitu ya. Data empiris atau data itu yang didapat dari kalkulasi hitung-hitungannya. Ini sebenarnya kan sudut panjangnya dari sini. Kalau data hitung-hitungan secara nominal menambahi beban 1%, itu memang bukan main. Dia tidak bisa bersaing kan begitu ya. Padahal sebenarnya dengan 1% ini, dia bisa melakukan penghitungan yang akhirnya arahnya bahwa secara manajemen, dia bisa menghitung keuntungan yang pasti. Sebenarnya kan tidak pernah dihitung. Tahu-tahu UKM itu bisa lancar, anaknya bisa kuliah, ya, bisa biaya hidupnya. Padahal kadang-kadang usahanya kecil sekali seperti itu. Andai kata ini di manage dengan bagus, ini kan akhirnya jadinya ada semacam kenikmatan ya, bahwa dia berusaha dapat sekian kan begitu. Dengan beban biaya itu, apakah nanti dihitung secara empiris bahwa beban biaya itu benar-benar mengurangi atau justru menambah pendapatan gitu. Ini dari sisi empiris ya. Ini harus dilihat kalau memang hitung-hitungannya nanti ya, secara teknis itu 1% itu mengurangi daya saing, nah itu yang harus ditinjau ulang. Tetapi semangatnya itu yang sebenarnya yang harus kita hargai dari sini bahwa semangat ini bukan semata-mata menambahi pendapatan negara 1% dari UKM, bukan hanya itu sebenarnya. Ini yang harus kita kawal ya, baik dari asosiasi-asosiasi UKM, mereka stakeholder UKM ya, seperti itu. Jadi semua harus bergerak bersama-sama bahwa ini memperbaiki sebenarnya. Saya melihat sisi positif di situ, karena bagaimanapun juga ini perubahan ya. Ini perubahan yang sebenarnya arahnya menjadi lebih baik lagi kepada UKM gitu. Demikian Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, HM Saifuddin. Saya Wendy Lim.